terimalah darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, akan syukur. Katakan terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kasihmu besar, oh, terima kasih Yesus. Naikkan syukurmu, naikkan setiap pujian untuk Dia. Katakan terima kasih, terima kasih Tuhan. Kasihmu besar, oh ya Rabase. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Oh, terima kasih. Kau sungguh besar Tuhan. Tak ada yang dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami, sembah kami, hanyalah untuk-Mu saat ini Tuhan. Sebelum kita mengangkat tangan kita sebagai tanda kita mau bersyukur kepada Dia, katakan, dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas? Amin Tuhan. Segala kebaikanmu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan segenap hatimu katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas? Kami Tuhan, ini hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hati kami Tuhan, katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi, segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Beri Bolehkah secara-secara meriah buat Tuhan kita? Lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan tos dong kepada samping kiri kananmu, katakan, mari puji Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Yes. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Siap-siap bersorak buat Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Sekali lagi tinggi, tangannya dari atas. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak, yes, dengan senang hati, Raja keagungan. Yo. Sadari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman kebiangku yang untuk kemelatan. Yes. Untuk melakukan perkara yang hebat, bersama rohmu, bersama kami pasti menang Tuhan. Ku pasti. Siap-siap. 1, 2, 3. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku, amin. Kau yang berikan ku kekuatan semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama rohmu, kami menang. Ku pasti benar. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tangannya katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau Raja kami, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi dong sebelum duduk, berikan tos samping kiri kanan belakangnya. Amen. Yo, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak teman-teman yang akan membagikan kesaksian akan kemurahan dan kebesaran Tuhan pada malam hari ini. Yuk, ada? Ada? Oh, yang bersuka cita dan berbunga-bunga, atau yang mungkin saudari Shirley, siapa? Oh, Chelsea tadi angkat tangan, Chelsea. Atau mamanya Chelsea. Ada? Masa enggak ada? Oh, puji nama Tuhan. Yang ada di belakang saya, Cianti. Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom. Malam ini saya mau sharingkan kebaikan Tuhan. Di mana berapa bulan lalu, saya kan punya masalah sebenarnya. 5 tahun lalu itu saya kepikiran karena waktu saya tes ternyata saya hepatitis B carrier, dan itu benar-benar satu ketakutan yang besar dalam diriku gitu ya. Terutama berapa tahun lalu kan papaku meninggal itu karena hepatitis, sudah kena kanker hati. Dan saya lihat akhir hidupnya benar-benar sampai meninggal begitu sangat-sangat berat gitu ya. Sampai saya takut gitu ya. Saya terus terang setiap saat saya selalu doa sama Tuhan. Masih ada ketakutan gitu ya. Maksudnya Tuhan, saya masih mau dampingi anak-anakku. Saya masih mau mendampingi mereka sampai mereka besar, sampai mereka menikah, sampai mereka bisa anu sendiri gitu. Tapi saya betul-betul ketakutan gitu ya. Saya kepikiran gitu ya. Karena dokter, saya pernah konsultasi, dokter bilang kalau hepatitis B carrier itu sangat susah sembuh, sangat susah bisa jadi baik. Karena saya bilang, dokter, obat apa saya perlu minum untuk bisa supaya masih menghilangkan itu hepatitisku. Dokter bilang enggak bisa. Dan saya betul-betul cuma bisa berdoa sama Tuhan setiap saat, terutama setiap ekaristi selalu bawa dalam doa gitu ya. Setiap PP pun saya selalu doa, Tuhan kasih saya umur yang panjang, bisa dampingi anak-anakku. Terus berapa bulan lalu saya sakit flu. Terus, dan saya paling takut, pernah berapa kali dokter konsul, dok saya mau periksa hepatitisku gitu. Dan saya tidak sampai periksa, saya takut gitu ya. Saya takut menerima kenyataan, saya takut untuk mau lihat gitu ya. Terus akhirnya dengan saya memberanikan diri, saya bilang, dok, saya mau cek, saya punya hepatitis. Sudah dikasih surat pengantar, saya pergi cek di Prodia, dan saya cuma bisa pasrah sama Tuhan, dan akhirnya besok hasilnya saya terima. Terus saya lihat gitu toh, saya kan enggak gitu ngerti gitu, sampai saya telepon temanku yang dokter, saya bilang, coba kau lihat dulu, saya kan ada hepatitis carrier B. Ini hasilnya begini, saya bacakan temanku sampai bilang, loh Yan, kamu tidak ada hepatitis gitu ya, tidak ada, karena antibodimu itu sudah naik, sudah mendekati 100. Masa bisa, saya sampai ragu gitu ya. Akhirnya saya bilang, okay, saya langsung ke dokternya Prodia, saya langsung ketemu, saya mau cek juga, saya bilang, coba dilihat fileku yang lalu, karena ini sebenarnya hepatitis carrier B. Dan dokter sudah bilang itu susah sembuh. Dan sampai saya minta datanya gitu dicocokkan. Dan akhirnya dokter bilang, Alhamdulillah Bu, Masya Ibu sudah punya daya tahan tubuh. Jadi Masya betul-betul di situ saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih banyak. Maksudnya saya tidak pernah sangka bahwa kau bisa kasih saya kesembuhan gitu ya. Dan benar-benar itu satu mujizat buat saya. Dan bagi orang lain kan itu satu hal yang mustahil, karena daya tahan tubuhnya sendiri naik dan bisa ada antibody, dan itu penyakit hepatitis tidak ada dalam tubuh. Dan akhirnya saat itu saya langsung minta suntik, langsung di suntik hepatitis. Dan itu yang saya mau sangat bersyukur sama Tuhan, bahwa benar-benar saya bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kita, punya Bapa yang betul-betul setia dalam segala hal. Dan sungguh hanya kita anak-anaknya yang kadang lupa bahwa kita punya Bapa yang luar biasa Bu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ada lagi? Yuk. Satu lagi? Ada? Oke. Saya memegang kebaikan Tuhan mengenai besarnya, mengenai kuasa doa dan hujan penyembahan. Jadi sebenarnya kurun waktu tahun lalu 4 sampai setengah bulan kehidupan doa saya sangat-sangat drop, sangat-sangat, ya sudah bilang bisa nol punya penyembahan ya, baik kalau ada satu dalam satu minggu. Tapi korsel saya juga dukung, korsel bilang pepe kok meskipun gimana ya, saya tahu ya, saya yakin dan percaya korsel juga pasti mendoakan setiap anak-anak selnya. Saya ambil komitmen awal tahun, saya mulai PP, dan puji nama Tuhan awal tahun sudah mulai pujian penyembahan ya, ada turun, tapi puji nama Tuhan bisa kuat begitu ya, bisa komit lawan ngantuk ataupun sebelum bekerja bisa PP. Dan satu perbedaan yang sangat signifikan, memang pasti saya rasa teman-teman juga yang melakukan pujian penyembahan juga merasakan saat kita down ataupun rasa dalam masalah, kita ada suatu kekuatan gitu. Dan di dalam pujian penyembahan juga saya belajar lagi kembali untuk mendoakan orang lain, khususnya juga partner-partner saya mengenai pekerjaan juga. Ada dua kali saya merasakan, oh ini adalah jawaban Tuhan. Jadi yang pertama, waktu sebelum mulai meeting, saya sempat PP dulu. Meeting setengah 11, saya PP sekitar jam 9 atau setengah 10. Saya PP, mulai sebelum PP, sebelum, karena memang performa saya pada minggu itu sangat-sangat jelek. Jadi saya berdoa, Tuhan, Tuhan luputkan begitu ya, mungkin dari pertanyaan lah atau apa dengan segala macam. Jadi sepuji Tuhan, biasa ada pertanyaan-pertanyaan ke bosku begitu ya. Jadi istilahnya saya diluputkan. Jadi tiba-tiba ada di sebelah sana di konkol bilang, bagaimana dengan ini? Tiba-tiba harusnya giliranku ditanya, tapi tidak jadi. Jadi itu puji Tuhan. Yang kedua, saya belajar juga mendoakan master-master dealer saya, jadi saya partner-partner rekan-rekan kerja. Ada satu dealer, partner, memang ya agak wataknya yang sangat-sangat keras, tapi puji Tuhan di dalam Tuhan juga, tapi karakternya sangat-sangat unik. Jadi tadi, baru kejadian tadi, saya terus belajar berdoa, berakot mereka. Mereka ada dua partner A lah, partner A dan partner B. Saya bilang, tolong bantu saya gitu untuk pencapaian target dan lain-lain. Tapi tiba-tiba partner A bilang, jangan Mi deh. Dia telepon partner B. Partner B, jangan Mi, kita gini-gini. Partner B yang wataknya, yang karakternya sangat-sangat keras itu, dia bilang gini, kasihan loh, kita bantu loh saja dia gitu. Maksudnya dia istilahnya dia berbalik begitu dari karakternya, saya tahu keras, yang sangat-sangat emosi kadang, tapi dia dilembutkan dan kasih dukung begitu ya. Jadi partner A yang awalnya tidak mau bantu, tapi puji Tuhan dia mau membantu begitu ya. Jadi satu kuasa yang sungguh luar biasa saat kita terus tekun berdoa, apapun itu yang kita doakan, mungkin kita tidak merasakan ataupun tidak tahu itu jawabannya Tuhan, tapi pelan-pelan Roh Kudus yang mengingatkan, oh itu yang kau doakan begitu. Puji nama Tuhan.

yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna setiap hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah. Haleluya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bah, agar indah, agar indah bah, agar indah, agar indah bagimu. Haleluya. Sekiranya mari sembah Dia. Sembahlah Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Sekiranya Sekarang, Jesus. Terima kasih, Tuhan.